bersama Eki. Kenapa, Hayo? Gak suka ya duet sama aku? Aku bercanda, Kif. Aku sangat senang banget bisa berduet bersama kamu. Ah, gue. Serius sih, Kif. Pemirsa di rumah juga pasti sangat penasaran lihat kita berdua. Penasaran? Saksikan kami saat lagi. Ikif dan Franz. Tepuk tangan lagi dong untuk pasangan kita luar biasa.